Kita tak nafi, sebelum kita nak huraikan hadis, kita mesti ada alat. Dan kita tak ada alat tu, kita kena kembali kepada penjelasan para ulama. Dan para ulama tu kita kena tahu ulama yang memang diiktiraf keilmuan dia oleh dunia Islam. Bukan ulama yang guru kau seorang-seorang. Di masalah kita ni, kita pakai tafsiran ulama. Dia kata kita tak pakai, tapi kita pakai. Yang belajar dengan saya ke dengan sahabat-sahabat kita yang lain kan, dengar kuliah-kuliah, kita nukil pendapat ulama. Kita bukan mari kuliah kosong saja, tak, kita bawa tafsiran ulama. Yang kita heran ni kadang-kadang depa tu tafsir hadis kau suka. Bawa hadis tentang khawarij, lepas tu nak bagi tahu ni tentu orang Saudi ni. Kepala botak, pakai singkat. Dia tafsir kau suka dia. Lepas tu dia kata, ah, ini ikut tafsiran ulama. Ulama mana kau seorang yang tafsir macam tu? Dia kata, ustaz nampak kuih cengih lah ni. Kuih lama kuih cengih? Tak adalah, bukan cengih. Tapi nak maksud yang bila nak tafsir, nak kata kita ikut tafsiran ulama, ulama mana yang kita ikut? Ulama yang kita nak ikut adalah ulama yang diiktiraf keilmuan dia. Yang kitab dia menjadi rujukan oleh dunia Islam. Itu tafsiran ulama. Bukan kita main ikut suka goreng hadis kan. Tadi kita sembang lagi tadi, goreng hadis. Baca hadis tentang khawarij, duk bagi tahu, ini sebenarnya budak-budak muda ni lah yang baru balik ni, buat PhD 2-3 tahun lepas tu balik. Kita kata okey lah, kita terima lah, kita memang bodoh sangat-sangat. Banyak benda kita bodoh. Belajar 2-3 tahun ni. Tapi kalau orang kata kita bodoh, kita terima. Tapi bila kita bawa tafsiran ulama, kita bawa fatwa Imam Syafi'i, kita bawa pendapat-pendapat ulama besar seperti Ibn Hajar Asqalani, takkan dia orang belajar 2-3 tahun je? Kita terima orang kutuk kita, tak ada masalah. Banyak pun orang kutuk. Tapi dia orang tu kata kita belajar 2-3 tahun. Tapi kita bawa kalam ulama, takkan ulama ni belajar 2-3 tahun juga? Takkan ulama ni belajar tak talaki? Pakai YouTube zaman tu mana ada? So rupanya ulama tu bukan ulama yang muktabar zaman dulu ni. Ulama tu guru dia seorang. Siapa yang beza dengan guru aku tak? Tak boleh. Ah, sesat, tak ikut ulama. Ni payah. Sebab tu kita kata kena pergi pada asas. Bila kita nak kembali kepada Allah dan Rasul, kita kena kembali pada tafsiran ulama yang mentafsirkan galak Allah dan Rasul. Tapi ulama yang mana? Ulama yang diiktiraf keilmuan dia oleh saya dan awak dalam dunia Islam. Boleh? Semalam saya pergi Kelantan. Sekejap, saya suara tak rupa nak ada. Padahal semalam tak ada kuliah. Dia orang nak marah saya semalam. Kata, pasal pun ustaz mari Pening semalam. Tak beritahu. Saya sampai Pening semalam. Petang malam. Dia bila datang kan. Sebab aku tak larat. Tak larat nak kuliah dah. Hari ni pun tak ada suara. Ni petang ni ada kuliah ni. Semalam saya kat Kelantan. Saya buat pelancaran buku saya yang baru tu kan. Buku pasal hadis popular. Ada satu orang hamba Allah datang. Dia tanya saya lah. Dia kata, satu orang, dia berumur sikit lah. Dia kata kat saya, macam mana pembahagian buku ni? Saya kata, maksudnya, apa? Saya tak faham soalan. Kata, ada buat perbezaan, pembezaan tak antara hadis palsu dengan hadis dhaif? Letak hadis palsu di tempat, hadis dhaif di tempat. Saya kata, saya tak buat. Itu, ustaz susun macam mana? Saya kata, saya susun yang paling banyak soalan dalam Facebook, saya akan letak depan. Yang paling banyak apa? Soalan hadis apa? Hadis apa paling banyak? Hadis apa nombor satu dalam buku? Hadis jimak mengikut hari kan? Yang tu paling banyak orang tanya. Itu paling banyak, sebab tu saya letak depan. Yang mana yang paling kurang orang tanya, saya letak belakang. Okay. Kemudian, Dia kata patutnya ustaz, ustaz kena letak yang hadis palsu satu tempat, hadis dhaif satu tempat, buat dua bahagian buku ni. Barulah amanah ilmu. Saya tanya kat dia. Saya kata, ustaz, saya tahu dia ustaz lah. Mungkin ustaz kot. Ustaz, ustaz biasa baca buku hadis? Macam buku Tanzihu Syariah yang ditulis oleh Ibn Iraq Al-Kinani. Macam buku La'alil Masnu'ah yang ditulis oleh Suyuti. Macam buku Al-Maqasid Al-Hasanah yang ditulis oleh As-Sakhawi. As-Sakhawi disusun ikut Al-Hibar lah. Tapi kalau La'alil Masnu'ah, Maudu'at Kubra sebagai contoh, dia tak susun ikut palsu-palsu saja, da'if-da'if saja, hasan-hasan saja. Bahkan kadang-kadang hadis hasan letak sebelah hadis palsu. Tapi hadis tu masyhur di sisi masyarakat, maka dia letak lah. Dan takkan kita nak kata ulama-ulama ni tak amanah ilmu. Dia kata yang tu lain, sekarang lain. Saya kata saya ikut ulama. Kalau saya, kalau dia orang, kalau saya ni tak amanah ilmu, takkan dia orang pun tak amanah ilmu. Lepas tu dia cakap, saya kata tak apalah, kalau ustaz nak kata saya tak amanah ilmu pun tak apalah, tak amanah ilmu pun tak amanah ilmu lah. Tapi nanti saya kata, bacalah kitab-kitab hadis, kita akan dapati kadang-kadang tomahan kita tu tak ada asas pun, tapi sebab tak puas hati, mungkin sebab buku kita laku lebih. Saya saja tak nak letak sebab dua sebab lah. Pertama, saya susun ikut prioriti mana yang paling banyak. Yang keduanya, kalau kita letak palsu satu tempat, da'if satu tempat, agak-agak tentu orang nak baca tak belah da'if? Ha? Orang akan baca belah palsu kan? Kita dah buat dua, kita buat partition. Yang da'if, da'if. Yang palsu, palsu. Orang baca yang palsu je. Orang tak baca pun yang da'if. Sebab yang palsu tu lebih bahaya pada dia. So, rugi lah. Kita nak dia orang baca semua. Sebab tu kita tak susun. Nak tahu baca semualah. Ustaz menyebabkan orang keliru. Dia keliru sebab dia tak baca. Kita dah tulis. Pasal nak marah-marah pula. Pening kepala kan? Tapi itulah manusia. Apa saja yang kita buat, akan jadi tak kena. Tapi apa yang saya buat dalam kitab tu? Sebenarnya banyak lagi soalan-soalan yang saya nak masukkan. Ataupun status hadis yang saya nak masukkan. Tapi yang pertama saya masukkan yang mana ulama hadis ada letak hukum, saya masuk dulu. Saya buat versi pertama ulama hadis, supaya orang tak kata kita buat kepala sendiri. Setiap hadis yang ada dalam tu, saya akan, sebahagian besarnya ulama hadis yang hukum. Ibn Hajar hukum, Zahabi hukum, Ibn Iraq Kinani hukum. Lepas tu dia kata Razaimi buat kepala sendiri, buat ajaran sendiri. Orang yang baca buku saya, yang ikut kuliah saya, dia akan tahu daripada mana saya petik pendapat-pendapat saya. Kerana kita bukan turun kuliah, bercelutih, menyanyi. Tak. Sebelum mari kuliah, 3 jam, 4 jam kita baca dulu. Saya sebut pada tuan-tuan, kalau saya turun kuliah, saya tak buat preparation, saya akan batalkan kuliah. Sebab tu kuliah Fiqh Manhaj selalu batal. Kadang-kadang tak sempat nak baca. Fiqh Manhaj Selasa malam, lepas Isyak, selalu batal. Saya kata malam ni batal. Sebab apa? Aku tak sempat baca. Kita bukan jenis orang datang kuliah berceluti, kutuk orang. Tak. Kita kuliah yang kita nak bagi ilmu, insyaAllah, sekadar yang kita mampu. Kerana kita nak supaya masyarakat kita terdidik dan terbimbing dengan pandangan para ulama. Kemudian dalam sunnah, terdapat hadis-hadis yang menunjukkan bahawasanya hadis ini wajib untuk diikuti. Antaranya Nabi sebut dalam hadis yang glamour, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rashidina tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajidh. Kamu kena pegang sunnah aku dan sunnah khulafa' yang diberikan hidayah dan rashidin. Hendaklah kamu pegang dengan dia, kemudian hendaklah kamu gigit dengan geraham. Maksudnya Nabi kata bila kamu berbantah-bantah, bila kamu berbeza pendapat, kena pegang sunnah. Kerana sunnah itu adalah hujah. Kemudian Nabi sebut juga, Nabi kata da'uni ma taraktukum fa innama ahlaka man kana qablakum. su'aluhum wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai' fajtanibuhu wa idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum. Da'uni ma taraktukum. Tinggalkan aku dengan apa yang tinggalkan aku dengan apa yang aku tinggal kepada kamu. Sesungguhnya orang sesungguhnya yang membinasakan orang selepas daripada sebelum daripada kamu ialah kerana mereka banyak bertanya perkara yang tak perlu dan mereka banyak berbantah-bantah ke atas nabi-nabi mereka. Apabila aku melarang kamu dengan sesuatu, hendaklah kamu jauhi dia. Apabila aku memerintahkan kamu dengan sesuatu, hendaklah kamu bawa dia ataupun hendaklah kamu datangkan dia selagi mana yang kamu mampu. Kemudian Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi kata ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan dengan kitab dan yang seumpama dengannya. Maksudnya Nabi kata, ketahuilah, aku ni diberikan kitab Al-Quran dan yang seumpama dengan dia. Saya saja tak bagi. Saya saja tak bagi. Kenapa tak bagi? Bila saya baca, tuan-tuan tak bagi. Saya kira kalau semua dah siap, datang tidur. Saya tuan-tuan tak bagi. Ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah, aku diberikan dengan kitab dan yang seumpama dengannya iaitu hadis. La ala yushiku rajulun. Tu ala tu bukan la. Ala yushiku rajulun syab'anun ala syab'anu ala arikati. Ketahuilah, hampir-hampir nanti seorang lelaki yang kekenyangan yang duduk di atas sofa dia, atas katil dia. Yaqul alaikum bihadzal Quran. Dan mengatakan, kamu kena pakai Quran ni. Fama wajadtum fihi min halal fa ahillu. Fama wajadtum fihi min halal min halalin fa ahillu wa ma wajadtum fihi min haramin fa harrimu. Ketahuilah, dia kata, Nabi kata, akan hampir seorang lelaki, akan hampir satu zaman di mana seorang lelaki yang kekenyangan di atas katilnya, dia kata, alaikum bihadzal Quran. Kamu kena pakai Quran ni. Alaikum bihadzal Quran. Kamu kena pakai Quran. Fama wajadtum fihi min halalin fa ahillu. Kalau kamu nampak dalam Quran ni ada benda halal, maka halalkan dia. Fama wajadtum fihi min haramin fa harrimu. Dan apa yang kamu dapati dalam Quran itu ada benda yang haram, maka haramkan dia. Nampak hadis ni ada masalah. Nabi nak mention golongan Quranis. Nabi nak mention golongan anti hadis. Sebab Nabi kata, akan muncul seorang lelaki nanti di akhir zaman, nanti akan muncul seorang lelaki yang hanya pakai Quran. Alaikum bihadzal Quran, cukup pakai Quran, cukup. Apa yang ada dalam Quran benda halal, halalkan. Apa yang ada dalam Quran benda haram, haramkan. Kalau tak ada dalam Quran, maka jangan ikut. Sunnah pun jangan ikut. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, lelaki yang kekenyangan duduk atas katil. Apa maksud duduk atas katil? Kekenyangan. Maksudnya satu orang yang selesa. Satu orang yang sangat selesa. Apa maksud selesa? Maksud dia tak mengaji. Kerana zaman dulu ni bila nak mengaji, dia terpaksa bermusafir. Dia bukan duduk atas katil. Orang yang nak mengaji ni berlapar. Orang yang nak belajar ni kena berkorban lah. Bukan dua buat katil lepas tu buat fatwa sendiri dah. Nabi nak mengisyaratkan satu golongan yang tolak hadis ni adalah golongan yang tak mengaji. Golongan yang tak faham hadis. Nanti kita akan tengok macam mana. Saya bawa dua orang Quranis Malaysia yang tolak hadis. Sebab bila kita belajar haji atau sunnah ni, kita tak boleh belajar hanya teori je. Kita kena sparring sikit. Kalau belajar teori je tak sparring, jadi tak boleh. Kita kena bawa syubahat-syubahat ataupun kekeliruan-kekeliruan yang dibawa oleh golongan anti hadis. Kita akan tengok satu-satu syubahat dia. Sesi ni sama ke apa? Satu kan? Maksud kita ada masa insyaAllah. Baik. Dan ijma' mengatakan sunnah ni adalah hujjah. Kata al-Imam Syafi'i, lam asma' ahadan nasabahu nas au nasaba nafsahu ila ilm yukhalifu fi anna fardallah azza wa jalla ittiba'u amru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa taslim li hukmi. Aku tidak pernah mendengar satu orang yang mana manusia menisbahkan dia kepada ilmu ataupun dia sendiri menisbahkan diri dia kepada ilmu berbeza pendapat sesungguhnya, bahawa sesungguhnya kewajipan yang Allah Ta'ala berikan ialah mengikut arahan Nabi SAW dan menerima hukuman-hukuman Nabi. Dan sesungguhnya Allah juga tidak pernah menjadikan bagi setiap seseorang selepas daripada Nabi melainkan hanya mengikut arahan Nabi. Wa annahu la yalzam qawlan qawl bi kulli halin illa bi kitabillah aw sunnati rasulih. Dan tidak ada satu pun kalam yang wajib untuk diikuti setiap masa melainkan dengan kitab Allah dan sunnah Rasul. Wa anna ma siwahuma taba'un lahuma. Dan selain daripada Quran dan hadis, Quran dan sunnah, maka dia adalah ikutan bagi Quran dan sunnah. Sebab itu yang kita kata kan, orang kata kat kita kan, kita nak kembali pada Quran dan sunnah, kita nak kembali pada Quran dan sunnah. Ada orang sebut kat kita, dia kata, dia orang ni pakai Quran sunnah, ha, ijma' ke tak pakai? Dia selama? Seruan untuk kembali kepada Quran dan sunnah ni seruan siapa? Imam Syafi'i sebut dah. Imam Syafi'i sebut dalam kitab ni, nak kembali pada Quran dan sunnah tak wajib ikut melainkan hanya kitab Allah wa sunnati rasulih. Dan selain daripada itu hanyalah ikutan. Maksudnya ijma' dengan qiyas ni, kalau kita pakai Quran dan sunnah, ijma' dan qiyas termasuk. Kerana ijma' dan qiyas dapat kehujahan adalah daripada Quran dan sunnah. Ijma' dan qiyas tak ada kalau Quran sunnah tak ada. Kita pakai qiyas kerana dalam banyak ayat Quran suruh kita berfikir. Kita pakai qiyas kerana dalam banyak hadis suruh berfikir, dan banyak hadis Nabi guna qiyas. Ada seorang sahabat tanya Nabi, dia kata ayah dia dah tua. Ada yang kata ayah dia dah mati. Boleh tak dia wajib haji atas dia tapi tak sempat buat, boleh tak aku haji untuk dia? Kan Nabi kata, macam mana kalau kau ada hutang, kau bayar? Nabi tak jawab ya ataupun tidak. Nabi gunakan kias. Kalau hutang, wajib bayar. Kalau hutang dengan orang, kita wajib. Macam itulah. Hutang Allah, dia kata, lebih utama untuk dibayar. Itu di antara dalil kias. Jadi kalau kita pakai sunnah, kita akan pakai kias. Kalau kita pakai sunnah, kita akan pakai ijma'. Kalau kita pakai Quran, kita akan pakai ijma'. So, seruan kepada Quran dan sunnah ni cukup dah sebenarnya. Memadai dah. Sebab kalau nak sebut semua dalil, jenuh juga. Kita kena kembali kepada Quran, sunnah, ijma', qiyas, qawlu sahabah, sadu zara'i, apa lagi? Masalih mursalah. Jenuh lah. Kerana semua tu adalah dalil-dalil yang tidak disepakati dan juga mendapat kehujahan melalui Quran dan sunnah. Okay. Wa anna fardallah alaina wa ala man ba'dana wa qablana fi qabulil khabar an Rasulillah SAW wahid. Dan sesungguhnya fardu Allah, kewajipan Allah ke atas kita dan ke atas orang selepas daripada kita dan orang sebelum kita dalam nak menerima khabar daripada Rasulullah SAW hanya satu. Tak ada beza. Allah Ta'ala wajibkan ke atas sahabat untuk ikut Nabi. Sama Allah Ta'ala wajibkan orang yang selepas daripada sahabat untuk ikut Nabi. Kerana zaman sahabat, zaman Nabi hidup pun, orang-orang di Yaman yang tak pernah jumpa dengan Nabi, macam mana dia nak taat pada Nabi? Dia taat pada Nabi dengan berita yang dibawa oleh Mu'az. Yang mana berita yang dibawa oleh Mu'az adalah khabar, adalah hadis, adalah sunnah. Oleh kerana mereka tak jumpa dengan Nabi kerana tempat mereka jauh, maka mereka terpaksa untuk terima riwayat daripada Mu'az. Maka sebab itu dia kata wahid, hanya satu. Sama orang zaman Nabi pun sebahagiannya ada yang terima khabar, begitu juga orang yang hidup zaman Nabi sudah wafat. Okey. Kemudian dia kata la yakhtalifu fi anna al-fard wal wajib qabulul khabar an Rasulillah SAW illa firqatan sa'asifu qawlaha insya'allahu ta'ala. Dan tidak ada beza sesungguhnya fardu, kefarduan dan kewajiban adalah untuk menerima khabar daripada Nabi SAW kecuali hanya satu golongan yang mana aku akan sifatkan nanti insya'allah. Maksudnya Imam Syafi'i akan sebut dalam kitab dia ni, Imam Syafi'i akan sebut. Cuma apa yang saya nak sebut ialah Imam Syafi'i adalah orang yang mempertahankan kehujahan sunnah dalam kitab dia Ar-Risalah. Sebab itu dia digelar sebagai Nasiru Sunnah, kerana dia mempertahankan kehujahan sunnah. Dia adalah orang yang mempertahankan khabar wahid. Apa khabar wahid? Khabar ahad. Dia khabar ni, hadis ni ada dua. Satu hadis mutawatir, satu hadis ahad. Zaman Imam Syafi'i, ada orang yang tak terima hadis ahad, dia cuma terima hadis mutawatir. Imam Syafi'i bawa hujah-hujah yang banyak. Dalam Quran sendiri ada ayat Quran yang mengisyaratkan ataupun mewajibkan kita ikut khabar ahad. Khabar ahad ni maksud khabar yang perawinya tak ramai. Khabar mutawatir ni khabar yang perawi dia ramai. Tuan-tuan, dalam masalah kes mahkamah, dalam kes mahkamah kita nak jatuh hukum untuk orang mencuri, berapa saksi yang diperlukan? Dua orang kan? Dua orang ni bila dia memberi penyaksian, penyaksian dia tu khabar, berita. Dua orang ni mutawatir ke ahad? Ahad. Kita nak hukum orang menggunakan khabar ahad, boleh? Maka Al-Quran sendiri sebut boleh pakai hukuman khabar ahad. Maka hadis adalah hujah. Maka sebab itu Al-Imam Syafi'i digelar sebagai orang yang mempertahankan sunnah, nasirus sunnah. Dan logik akal tuan-tuan, dalam banyak hadis Nabi sebut balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, Nabi kata apa, nadarallahu imra'an sami'a maqalati wa wa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami' farubba muballighin aw amin sami'. Moga Allah menceriakan, memberikan seri kepada kepada seseorang, muka seseorang yang mendengar kalam aku dan memahaminya dan menghafalnya dan menyampaikan kepada orang lain. Nabi memberikan jaminan Allah Ta'ala akan memberikan keserian orang yang memberi, yang mendengar kalam Nabi, faham dan menyampaikan. Nabi bagi jaminan. Maksudnya Nabi galakkan supaya kita ni bukan hanya dengar tapi kena sampaikan. Dan Nabi kata orang yang bagi kalam Nabi ni pada orang lain, muka dia akan berseri. Kau tengok muka saya berseri tak? Ha? Ha. Itu pun nasib baik sebab saya baru balik pada pangkor sunburn. Kau tak lagi berseri, ku putih. Ha. Kita menyampaikan kalam Nabi, Nabi janji muka akan berseri. Menunjukkan Nabi galak kita sampai kalam Nabi. Nabi galakkan kita untuk sampaikan kalam Nabi. Jadi kalau kalam Nabi bukan hujah, nak sampaikan buat apa? Kalau kalam Nabi ni tak boleh pakai, nak sampaikan buat apa? Bukan hanya sekadar itu. Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata fa innahu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama aku, tunggu tempat kat neraka. Kalau hadis ni bukan hujah, kalau hadis ni bukan sumber dalam agama, pasal apa Nabi sangat-sangat keras dengan orang yang nak reka hadis? Dalam bab Israiliyat, Nabi kata cerita. Wahadithu an ahli al-kitab wala haraj. Cerita daripada kisah Israiliyat. Selagi mana tak bercanggah dengan akidah Islam, boleh cerita. Selagi mana tak bercanggah dengan Quran, boleh cerita. Tapi jangan kata percaya, jangan kata tak percaya. Dengar boleh. La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Itu Israiliyat. Kenapa Nabi bagi cerita? Selagi mana kita tak tahu dia bohong. Kerana dia bukan hujah dalam agama, sekadar cerita. Cuma jangan banyak sangat lah Israiliyat ni. Israiliyat ni penambah perasa. Ajinomoto. Bubuh sikit cukup. Kita masak gulai, buah ajinomoto kan sikit. Kau tuan-tuan bubuh 5 senduk? Tak ada. Jadi Israiliyat ni dia macam penambah perisa. Sikit-sikit boleh lah. Lebih-lebih dia akan hilang fokus kita. Dia akan hilangkan fokus kita kepada penceritaan Quran dan Sunnah. Baik. Tapi Nabi tak begitu keras dengan Israiliyat. Nabi kata boleh cerita sedikit sedikit tentang kisah-kisah umat terdahulu daripada ahli kitab, boleh cerita selagi mana kita tak tahu ia bohong. Tapi Nabi kata siapa yang berdusta atas nama aku, Tunggu tempat kat neraka. Maksud dia hadis, kalau Israiliyat selagi mana tak bohong boleh cerita, tapi bab hadis selagi mana tak tahu betul jangan cerita. Nampak beza? Tuan nampak beza kan? Kalau Israiliyat selagi mana tak tahu dia bohong boleh cerita, tapi kalau hadis selagi mana tak tahu ia benar jangan cerita. Siapa yang dusta atas nama aku secara sengaja, kata Nabi, tunggu tempat kat neraka. Bahkanlah hadis lain Nabi kata, kafa bil mar'i kadiban ayuhaditha bi kulli ma sami', cukuplah bagi satu orang itu berdusta apabila dia dia menyampaikan semua benda yang dia dengar. Dia tak filter, dia tak apa, dia tak buat filter, dia tak tapis. Sebab apa Nabi sangat-sangat jaga hadis? Sebab apa? Bila selagi mana tak tahu ia benar jangan sebar, kerana dia adalah sumber dalam hukum, kerana ia adalah hujah. Bila kita bohong, kita sandar kat Nabi satu benda yang bukan daripada Nabi, dia akan mengubah agama, kerana agama berpegang dengan Quran dan agama berpegang dengan sunnah. Itu logik akalnya. Sangat-sangat ganjil dan tidak logik. Nabi suruh bertahan, Nabi suruh sampai, Nabi kata jangan bohong atas nama dia. Buat apa ni? Tak ada apa, sebab hadis memang tak boleh pakai pun. Kalau tak boleh pakai, kita preserve buat apa? Sahabat-sahabat Nabi bermusafir daripada satu tempat ke satu tempat nak menyampaikan hadis. Anas bin Malik pindah ke Basrah. Ibn Abbas pindah. Ibn Mas'ud pindah ke Iraq. Semua pindah-pindah kerana nak menyampaikan hadis Nabi. Untuk apa sampaikan? Kalau hadis bukan hujah, duduk kat Madinah cukup. Quran semua dah ada. Uthman dah bagi Quran kepada kota-kota besar yang menjadi jajahan Islam pada masa itu. Patutnya tak payahlah kita nak pergi sampaikan hadis. Tapi mereka tetap sampaikan hadis. Kerana apa? Kerana hadis diperlukan untuk memahami Al-Quran. Bahkan kalau kita pegang Al-Quran, sebenarnya kita akan pegang hadis. So, apa peranan hadis? Peranan hadis Allah Ta'ala sebut, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepada kamu zikir Al-Quran, litubayyana linnas, supaya kamu boleh menjelaskan kepada manusia, wahai Muhammad, apa yang diturunkan kepada mereka. Maksud dia, sunnah ini diperlukan untuk menjelaskan Al-Quran. So, peranan sunnah yang pertama, tafsilul mujmal. Yang ni tak ada dalam kata kerja, yang ni dalam otak saya. Tafsilul mujmal. Tafsil al-mujmal maksud dia mendetailkan perkara yang kurang detail dalam Al-Quran. Contoh dalam Al-Quran ada sebut tentang salat. Contoh dalam Al-Quran ada sebut tentang zakat. Tapi tidak dihuraikan syaratnya, tidak dihuraikan jenisnya, tidak dihuraikan rakaatnya. Maka datang sunnah memperjelaskan. Dan peranan sunnah yang kedua ialah takhsisul am, mengkhususkan perkara yang umum dalam Al-Quran. Kadang-kadang dalam Quran ayatnya umum, dalam Quran kadang-kadang ayatnya umum. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri lelaki dan perempuan itu hendaklah dipotong tangannya. Ayat ni umum, setiap pencuri umum. Kemudian hadis datang, dia mengkhususkan sebahagian. Dia kata kalau belum balik tak boleh. Rufi'al qalam an thalas, pena terangkat daripada tiga jolongan. Anin na'im anin na'im hatta yastayqidh, wa 'anil majnun hatta yafiq, wa 'anis sabi hatta yahtalim. Tiga golongan, orang tidur sehingga dia bangun, orang gila sampai dia elok balik, dia sedar, dia normal, dia waras, dan daripada budak-budak apa ni, pena terangkat juga daripada budak-budak sampai dia cukup umur. Jadi kalau budak-budak mencuri tak kena, kerana dia bukan mukallaf. Jadi hadis mengkhususkan sedikit. Maknanya walaupun ayat tadi sebut umum, siapa-siapa yang mencuri kena, tapi hadis ni mengkhususkan sebahagian. Begitu juga ayat yang tadi umum, mencuri berapa kadar pun tak apa, potong tangan. Tapi ada hadis yang menunjukkan la qata'a illa fi rubi' dinar, tidak ada pemotongan tangan bawah daripada rubuk dinar. Jadi bawah pada rubuk dinar dikecualikan daripada potong tangan. Rubuk dinar ni duk ada dalam 100 lebih ya. Jadi kalau orang curi pemadam satu, curi telur ayam kampung 2 biji, yang ni tak kenalah, dikhususkan sebahagian. Ada yang taqyidul mutlaq. Peranan sunnah juga taqyidul mutlaq. Maksud dia mengikat benda yang mutlaq. Apa maksud mengikat benda yang mutlaq? Apa maksud? Disebut dalam Al-Quran kadang-kadang satu perkataan yang mutlaq, tidak ada ikatan. Al-Quran datang mutlak, hadis datang diikat. Bila Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi, faqta'u aydiyahuma, potong tangan mereka. Tangan ni daripada mana ke mana? Tangan ni daripada mana ke mana, tuan-tuan? Daripada ujung ni sampai sini kan, mutlak. So kita nak potong daripada mana? Ini pun tangan. Ini tangan ni. Ini pun tangan. Sini pun tangan. So nak potong daripada mana? Ayat tu mutlak. Kita kena tengok lah Ustaz, dia curi banyak mana. Kalau dia curi macam mahal sikit, kita potong sini. Kalau dia curi pemadam satu, kita ambil yang kelingking lah. Tak. Hadis menunjukkan bahawasanya Nabi potong daripada rusuh pergelangan tangan. Maksud dia, peranan sunnah juga adalah untuk mengikat benda yang dimutlakkan dalam Al-Quran. Ini untuk saya kan? Bukan? Boleh faham? Dan peranan sunnah juga selain daripada itu adalah untuk memperkuatkan apa yang telah disebut dalam Al-Quran.